Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan Ar-Raka'iz Al-Ashar li tahsil al-ilmi, 10 perkara penting untuk mendapatkan ilmu. Pada poin yang ke-8, wala Syekh Abdullah ibn Sulfiq hafizahullah ta'ala, faminan al-bulwatu, yang ke-8 dari 10 perkara penting dalam mencari ilmu, yaitu al-bulwa adanya usaha, upaya mencurahkan tenaga, waktu, pikiran, harta di dalam mencari ilmu, bekal dalam mencari ilmu. Wala wahiya an yufarriga at-talibu wa yatajuhdihi hatta yablugha muradahu bil ilmi wal quwwati fi. Yang dimaksud dengan al-bulghah wahiya, yaitu an yufarrigha at-talibu, seorang penuntut ilmu meluangkan dan mencurahkan, an yufarrigha at-talib, mencurahkan, meluangkan, mengoptimalkan, ghayata juhdihi, semaksimal mungkin usahanya, upayanya, sungguh-sungguh serius dalam mengerahkan kemampuan dia, usaha dia. Jadi tidak meremehkan, tidak santai-santai, namun betul-betul dicurahkan. Hatta yablugha muradahu, sampai dia mendapatkan apa yang dia inginkan, yang dia cita-citakan. Fil ilmi, dalam ilmu, wal quwwati fi, dan kekokohan, kekuatan ilmu tersebut. Jadi adanya upaya, usaha, pencurahan tenaga, pikiran, harta, waktu, dan lain sebagainya. Hifdhan wa fahman wa taq'idan. Dalam hal apa? Dalam hal hafalan. Ya. Hafalannya betul-betul dimutkinkan, dikuatkan sebelumnya, hafalannya dibenarkan terlebih dahulu sebelum menghafal, ditashih, diluruskan bacaannya, kemudian dihafal, diulang-ulang sehingga mokoh. Wafahman, demikian juga pemahaman, miliki pemahaman yang benar, pemahaman yang lurus sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Wa taq'idan, demikian pula upaya dia untuk mendapatkan dan menguasai pondasi-pondasi, perkara-perkara pokok, perkara-perkara mendasar. Sehingga ketika dia menguasai usul, qawaid, qawaid yang ada, benar-benar menguasainya dan bisa memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada. Falbulghatu an yabdhula al-insanu wus'ahu, berarti ya, al-bulghah ya, yang dalam bait syair yang di baikkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya, zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulughatun, disempurnakan oleh Syekh Abdullah ibn Salfiq menjadi 10. Semangat, kecerdasan, semangat, sungguh-sungguh, bulughah, upaya, pencurahan segenap tenaga, pikiran, harta, dan waktu. Maka fal bulghah, yang dimaksud dengan bulghah di sini, an yabdhural insan, seseorang mencurahkan, mengerahkan usahu, usahanya, upayanya, liyasila ila muradihi, untuk sampai kepada tujuannya, harapannya, cita-citanya, secara khusus dalam hal ilmu. Wa bughyatihi minal ilmi, demikian pula sampai kepada tujuan dia berupa ilmu, bisa mendapatkan ilmu, memiliki hafal yang kuat, pemahaman yang benar, menguasai prinsip-prinsip dalam ilmu tersebut, akidah, fikih, dan lain sebagainya. Fahiyya min balaghas syai' bulughan wa balaghan. Kata al-bulghah ini diambil dari kata balaghas syai', bulughan wa balaghan, ay wasala wantaha, sampai, wantaha, selesai, ujung. Wataballagha bisyai, ay wasala ila muradi, wasala ila muradi, dari kata taballagha bisyai, ay wasala ila muradi, sampai kepada yang dia maksudkan, yang dia inginkan. Wabalagha mablagha fulanin wa mablaghatahu, sampai kepada tujuan tertentu, maksud tertentu, keinginan tertentu. Ini secara bahasa. Jadi secara maksudnya adalah seorang mencurahkan segenap usahanya agar sampai atau mencapai apa yang dia inginkan, apa yang dia tujukan berupa ilmu. Wal balaghu, al-balagh ma yutaballaghu bihi, al-balagh yaitu sesuatu yang dipakai untuk mencapai tujuan. Ma yutaballaghu bihi wa yutawassalu ila syai'il matlub. Al-balagh yaitu sesuatu yang yutaballagh, sesuatu yang dipakai untuk sebagai alat, fasilitas, wa yutawassal, dipakai sebagai media, wasilah, ila syai', kepada sesuatu yang diinginkan. Nah, ini lebih umum. Jadi dia mengerahkan segala perkara, baik itu pikiran, baik itu tenaga, waktu, harta, apa yang dia miliki, untuk bisa menguasai ilmu, memahaminya, menghafalnya, menguasai pokok-pokok, itu maknanya bulughah. Jadi mengerahkan segala upaya dia. Ya. Wa qad yuradu biha, kadang pula dimaksudkan dengan kata al-bulghah ma yutaballaghu bihi minal aishi, yaitu sesuatu yang digunakan, dipakai, ya, untuk mengantarkan kepada tujuan tertentu, maksud tertentu berupa minal aish, berupa harta. Kalau ini maknanya lebih sempit, yaitu terkait dengan harta. Jadi thalibul ilm membutuhkan harta untuk bisa mendapatkan ilmu. Kalau tadi makna yang pertama lebih luas, segala usaha upaya dia kerahkan, yang dia miliki dia kerahkan untuk mendapatkan ilmu. Yang kedua terkait dengan harta, harta yang dia miliki dia gunakan, dia optimalkan untuk mendapatkan ilmu. Dia safar, butuh ilmu, butuh harta, dia beli buku, dia beli alat tulis, ya, dia butuh makan, dia keluarkan hartanya untuk mendapatkan ilmu. Fayakunu inda talibil ilmi, berarti dengan definisi ini yang kedua, di sisi talibul ilm, orang mencari ilmu, minal mal, ada harta. Dia punya harta. Ya. Ma yu'inuhu ala talabil ilmi. Harta yang mendukung dia dalam mencari ilmu. Ada harta secukupnya untuk memiliki kitab, atau ya mesti kadang dia safar untuk makan dan seterusnya. Wa 'ala ma yasuddu hajatah, ya, harta yang membantu dia untuk mencari ilmu dan untuk menutup hajatnya. Manusia butuh makan, butuh minum. Wa yakuffu bihi yadahu 'anil nas, dan menahan tangannya dari meminta-minta kepada manusia, enggak mengharapkan bantuan dari manusia. Kenapa? Karena dia punya harta sendiri, punya bekal untuk mencari ilmu, membeli buku, makan dan semisalnya. Baik, ini poin yang ke-8, yaitu al-bulugh. Adanya bekal yang menjadikan dia bisa mencari ilmu, menguasai ilmu, usaha, upaya, dia curahkan waktunya, pikirannya, tenaganya, hartanya, dia urahkan untuk mendapatkan ilmu tersebut. Nah, hal demikian tentulah diusahakan, diupayakan oleh para pendahulu kita. Tapi bagaimana usaha mereka mencurahkan waktunya, tenaganya untuk betul-betul mendapatkan ilmu. Bahkan mereka, ini kita sebutkan sebagiannya dari apa yang ada pada salafun salih, bagaimana para pendahulu kita betul-betul mencurahkan tenaga, pikiran, waktu, harta yang mereka miliki untuk mendapatkan ilmu tersebut. Baik. Di antaranya terkait dengan waktu, ya. Seperti Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam Al-Bidayah wa Nihayah, beliau dalam satu malam, ya, bangun berapa kali, bangun menyalakan lampunya lalu menulis faedah yang muncul dalam benaknya. Yastaiqidhu fil lailatil wahidah min naumi, bangun dalam satu malam dari tidurnya. Fayunqidhu as-siraja wa yaktubul fa'idata tamurru bi khatirih, dia nyalakan lampunya, ya. Kemudian, ya, beda tentunya dengan lampu kita sekarang, menulis wa'idah yang lewat pada benaknya. Thumma yutfi'u siraja, kemudian dia matikan. Thumma yaqumu, lalu bangun lagi. Marratan ukhra wa ukhra, terus bangun, terpetik dalam benaknya faedah, tulis lagi. Hatta kana yata'addadu dhalika minhu fil lailatil wahidah qariban min 20 marrah, sampai beliau menghitung dalam satu malam itu kurang lebih 20 kali bangun menulis faedah, ya, ilmu. Baik. Demikian juga Ibn Al-Jawzi rahimahullah ta'ala mengatakan, ta'amaltu ajaban wa huwa anna kulla syai'in nafisun khatirun. Saya memperhatikan sesuatu yang menakjubkan, yaitu bahwasanya segala sesuatu itu nafis, khatir, ya, sesuatu yang istimewa. Yatulu tariquhu wa yakthuru at-ta'abu fi tahsilih, panjang jalannya dan banyak kesulitan, rintangan, halangan untuk mendapatkannya. Fa innal ilma, karena sesungguhnya ilmu, lamma kana asyrafa asyrafu fa innal ilma lamma kana asyrafal asya. Sesungguhnya ilmu tatkala dia itu merupakan perkara yang paling mulia, paling istimewa. Lam yahsul illa bit-ta'bi was-sahri wat-tikrar, tidak terwujud ilmu tersebut kecuali dengan lelah, ya, begadang, wat-tikrar, mengulang, wahajru al-ladzat war-raha, meninggalkan perkara-perkara yang lezat dan meninggalkan santai-santai. Hatta qala ba'dul fuqaha, sampai sebagian fuqaha mengatakan, baqitu sinina ashtahi akla harisah wala aqdir, ya. Saya sekian tahun ingin makan, makan yang istimewa, yang enak sekali, namun saya enggak mampu. Li'anna waqta bai'iha huwa waqtu sima'id dars. Karena nyata waktu, baik, waktu dijualnya makan tersebut, ketika itu waktu didengarkannya, disampaikannya dars pelajaran ilmu. Nah, barakallahu fikum. Yang bisa kita sampaikan terakhir terkait dengan terjemahan kemarin. Yang terakhir, Abul Ala Al-Hamadani rahaltu ila Baghdad litalabil ilmi wa kuntu abitu al-laila fil masajid wa akulu khubz al-dhurrah. Terjemahan yang pas, yang benar insyaAllah. Saya melakukan rihlah ke Baghdad untuk mencari ilmu. Saya bermalam pada malam harinya di masjid-masjid, dan yang saya makan adalah roti, roti yang terbuat dari jagung atau semisal itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.